Konsultasi Syariah. Tidak mau memaafkan sesama muslim. Pertanyaan. Suatu hari, saya menyakiti perasaan saudara saya sesama muslim. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan tersinggung dan marah karena perkataan saya. Saya meminta maaf berkali-kali, namun ia tidak mau memaafkan. Bahkan ia bilang bahwa tidak mau memaafkan sampai mati. Bagaimana yang demikian ini? Saya meminta maaf karena saya tidak mau bertemu dengannya di hadapan Allah nanti. Saya sudah melakukan apa yang ia minta, tetapi masih tidak dimaafkan. Apakah ciri-ciri bahwa saya sudah dimaafkan oleh Allah, meskipun kepada teman saya belum dimaafkan? Hal ini benar-benar mengganggu saya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Islam selalu menganjurkan agar setiap muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Allah ingatkan, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memboikot kawannya karena masalah dunia lebih dari 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, tidak memaafkan kesalahan sesama muslim, sementara yang bersalah sudah berusaha untuk minta maaf, diancam amalnya tidak akan diterima. Dalam hadis tentang pelaporan amal setiap Kamis dan Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, yang artinya, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, dan Muslim. Mereka akan diampuni meskipun tidak dimaafkan kawannya. Apabila seorang muslim sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kawannya semaksimal yang bisa dia lakukan, namun kawannya tidak mau memaafkan, insya Allah dia tidak termasuk yang mendapat ancaman ditangguhkan pengampunannya. Az-Zarqani dalam penjelasannya untuk Al-Muwatta' menukil perkataan Ibnu Ruslan. Yang bisa kita simpulkan, apabila salah satunya berusaha berdamai dengan yang lain, tapi perdamaian itu tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai tersebut diampuni. Syarah Az-Zarqani 'alal Muwatta'. Demikian, Allahu a'lam.